Saat malam menimpa, kasihmu putus. Hari ini kau tetapkan kemarin, tanggal jadi pengantin. Kini kau pergi tanpa pamit. Kejadian di kau ingkari janji. Apakah kerangan bersatu ini? Hari esok yang manis, penuh kabut dan tangis. Kisah kemarin, kenangan pilu. Kegalian di kau ingkari janji. Apakah gerangan dosaku ini? Hari esok yang manis, penuh kabut dan tangis. Kisah kemarin, kenangan pilu.